Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang banyak lagi. Yang banyak kata menunjukkan bahawa kelebihan Ahlul Fadl. Kelebihan orang-orang yang dapat ada kedudukan, kemuliaan. Nabi sebab tu kita kata tak seyoginya seorang kata, saya nak korban untuk Nabi. Nak atas nama Nabi saya nak korbankan. Sesiapa yang berkorban dapat Nabi SAW pahalanya. Sesiapa yang apa yang kita buat daripada ibadah, kita sebenarnya Nabi dapat pahalanya. Saya nak sedekahkan Fatihah kepada Rasulullah SAW. Nak sedekahkan. Jadi kata tak perlu. Pertama sekali, tentang sedekah ni pun kita kata ada khilaf. Di antara kita lihat mutakhirin dengan mutakadimin daripada mazhab Syafi'i. Mutakadimin mengatakan tak sampai. Kenapa? Kerana melihat bahawa tak boleh dikiaskan peribadatan. Dan tak boleh, kalau kita katakan boleh dikiaskan, kenapa tak dikiaskan solat dan sebagainya. Begitulah keadaannya. Tapi sebahagian ulama melihat boleh dikiaskan. Jadi ada masalah. Tapi tak sampai kepada bid'ah. Sampai bid'ah ke? Tak sampai bid'ah. Melainkan dia dah khususkan tertentu. Yang boleh disedekahkan Fatihah saja. Disedekahkan dia kata tak. Kalau dia kata nak sedekahkan pahala bacaan bacaan Quran, kita kata masalah ni khilaf. Tapi kita kata yang serajihnya wallahu taala alam adalah demikian. Kerana Imam Syafi'i ni kata tak sampai. Tetapi kalau kita kata adakah dia sampai pada bid'ah, kita kata tak, sehingga Imam Ibn Taymiyah rahimah ta'ala mengatakan sampai. Ibn Taymiyah kalau dah kata sampai, maknanya hujahnya kuat juga ni. Hujahnya kuat. Tapi macam mana pun kita kata, yang rajihnya adalah tak sampai insyaAllah. Kenapa? Kerana dalil-dalil kita kias ini, sebahagian saja kita lihat dia punya mitak atau jalan untuk dia dikiaskan hanyalah sempit. Tak boleh diperluaskan. Kalau diperluaskan akan ada masalah. Tapi kalaulah ditetapkan misalnya bacaan mesti Yasin, bacaan mesti ini, kita kata ini tak ada khilaf lah. Kita kata bahawa Yasin maknanya hadisnya hadisnya daif, sampai sebagaimana mengatakan daripada darajah daif syadid da'af, jadi lemah sangat. Tapi oleh kerana itu kita katakan kita tak boleh. Jadi ala kulihal masalah kita tak masuk waktu sebut lah. Masuk. Kita katakan juga bahawa kelebihan Sa'ad bin Mu'adh ini, dia kerana apa? Kerana telah Islamnya, kabilahnya kerana Islamnya dia. Wah, banyak pahala dia dapat tu. Nabi SAW bersabda, "Law ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Kalaulah seseorang mendapat hidayah melaluimu, lebih baik daripada mendapat seekor unta betina, unta merah. Unta merah ni menjadi satu kebanggaan. Kalau merah dah besar mana? Dia besar dah merah. Merahnya bukan merah inilah, merah macam merun gitu sikitlah. Gitu. Merah BMW. Lebih BMW. Semua BMW. BMW banyak makan wang. Tapi kita katakan juga bahawa kalau orang tak rasa ini sebagai ini, Nabi SAW mengatakan hadis yang lain, khairun laka min mimma tala'at 'alaihi syams. Lebih baik daripada apa yang dikeluarkan oleh matahari. Dia tu banyak kekhairat, khair kebaikan yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi lebih baik daripada itu. Maka di situ menunjukkan kepada kita bahawa kelebihan satu orang saja. Ini bukan satu orang ni. Ini satu kabilah dan cucu cicitnya sampai ke hari ini. Kita lihat dia dapat juga pahalanya. Dan dia di antara ada kita lihat kelebihan banyak kita lihat di antaranya adalah beliau pernah bermusyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Dia telah juga menjadi hakim kepada Bani Quraizah. Dan juga kita lihat kepada hadis-hadis yang lain, kita lihat meriwayatkan beberapa hadis. Dan di sini juga menerangkan kepada kita bahawa peranan masjid di waktu atau zaman Rasulullah SAW pada permulaan Islam bukanlah hanya untuk solat. Bahawa di datang situlah tempat untuk menuntut ilmu, dapatkan ilmu. Di situlah untuk menegakkan panji-panji Islam untuk dibentuk panji-panji Islam untuk dihantar ke mana-mana

dan solat malam kita dapat lakukan, ini adalah taufik tambahan daripada Allah Subhanahu taala, kita lakukan tak ada masalah. Wallahu taala. Tak boleh tak? Last. Ini tu bisa. Borde susu dah. Ada beri susu. Boleh menikahkan tak? Menikahkan. Menikah besar kata wali. Wali. Wali. Abang dia. abang susu ah. Abang susu ke adik susu ni? Abang susu ni ke dia menikahkan adik perempuan, adik perempuan dan umar dia. Boleh tak? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ma yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab illa annahu la yuwarrith. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa diharamkan ke atas orang apa susuan sebagaimana diharamkan ke atas nasab melainkan dia tidak diwarisi. Itu dalil ini menunjukkan hanya warisan sahaja dikecualikan. Maknanya kalau selain daripadanya sama tak hukumnya? Kita kata hukumnya sama. Tapi di sini saya kena pastikan lagi. Saya nak kena pastikan. Ha. Jadi insyaAllah kita akan pastikan lagi minggu depan. Soalan baik. Di dasar umum kita lihat. Dasar umum menunjukkan bahawa pengecualian satu. Tapi kita katakan insyaAllah perlu dilihat lagi. Saya nak tengok, nak confirmkan lagi soalan tersebut. Saya ada banyak anak susuan. Tapi berkenaan dengan safar, berkenaan dengan khalwat, berkenaan dengan apa, dengan tak masukkan masalah sama seperti apa yang diharamkan ke atas nasab melainkan dalam pewarisan. Jadi Nabi kata pewarisan, cuma adakah masuk di situ pernikahan, kita nak nanti kita perlu datangkan. Tak boleh, memang tak boleh. Dia memang kita kata mahram, dia mahram muabbad. Mahram ada dua, muakkad dengan mahram muabbad. Jadi kita temporary. Jadi kita akan bincangkan tentang mahram muabbad dan muakkad insya-Allah. Pada masanya. Oh, seminar apa? Itu tak perlu seminar, tu kelas saja cukup. Seminar biar berat-berat sikit, jangan. Wallahu taala. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan ustaz. Dan barakallahu fikum. Wa iyyakum yubarik. Syukran barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.